Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Fathul Majid di syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid sampai kepada bab yang ke-33, yaitu bab yang membahas masalah tawakal. Dan tawakal ini merupakan salah satu bentuk ibadah, bahkan termasuk ibadah yang agung, ibadah yang mulia, sehingga tawakal ini harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diperbolehkan tawakal kepada selain Allah. Dalam menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapa yang bertawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya terjatuh dalam perbuatan yang syirik. Kita sebutkan pembahasan yang lalu, bagaimanakah supaya tawakal itu betul-betul terwujud dengan sebenarnya. Ada 3 syarat. Siapa yang masih ingat? Naam, Muiz, Udkur. Ya. Ya. Yang pertama, i'tiqad, adanya keyakinan. Orang bertawakal memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan selain Allah, hanya Allah saja. Ini harus diyakini dengan sebenar-benarnya. Kalau kita enggak yakin, maka belum benar tawakalnya. Yang kedua, i'timad, yaitu menyandarkan diri kepada Allah SWT kulian, secara seluruhan, bukan setengah-setengah, kadang kepada Allah atau mungkin kadang kepada sesuatu, kadang kepada Allah SWT, tawakal kepada jimat-jimat, kemudian kadang kepada Allah SWT. Ini tidak sepenuhnya, tidak sempurna tawakalnya. Yang terakhir, yaitu dengan amalan, kita beramal. Kalau kita ingin misalnya mencari rezeki, bagaimana tawakalnya? Pertama, keyakinan. Yakin Allah memberikan rezeki. Allah yang memberikan, yang menahan, hanya Allah. Yang kedua, kita betul-betul i'timad kepada Allah. Yang ketiga, kita melakukan amalan. Kalau kita ingin rezeki, bagaimana caranya? Kita berusaha. Bukan kita berpangku tangan, diam saja. Tidak berusaha, tidak demikian. Adanya amalan, adanya perbuatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawakkala 'ala Allah haqqa tawakkulih," barang siapa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka narazakakum kama yarzuqut thair, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung pergi dalam keadaan paruhnya kosong, pulang dalam keadaan kenyang, penuh. Dan burung, bagaimana kata wakalnya? Bukan mencari rezeki kemudian berdiam diri di sangkarnya, ya, berdiam diri di rumahnya saja. Tidak, burung bergerak mencari kemana saja yang bisa dicari, berusaha, dan akhirnya pulang dalam keadaan semuanya kenyang. Taib. Dan masih banyak contoh-contoh bahwa para anbiya yang beliau, yang mereka ini sebagai imam al-mutawakkilin, pimpinan orang bertawakal, mereka ini melakukan asbab, melakukan amal-amalan. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau berperang, bagaimana tawakalnya? Bukan beliau sudah saya tawakal kepada Allah SWT, saya mati saja. Kalau saya mati, ya mati. Enggak begitu. Tapi Nabi kita menggunakan apa? Menggunakan pedang, belum menggunakan baju besi, topi besi. Demikian. Adanya usaha. Kalau saya tawakal, kemudian maju saja. Kalau saya mati-mati, namanya enggak tawakal seperti ini. Adanya asbab. Melakukan amalan-amalan. Dan dalam kitab ini sudah kita baca dua dalil bahwa tawakal itu merupakan ibadah kepada Allah dan harus diberikan kepada Allah. Yang pertama, qaulhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat kepada mereka bertambah imannya. Dan mereka hanya kepada Allah bertawakal. Disebutkan di sini beberapa sifat-sifat orang beriman. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat, bertambah imannya. Dan hanya kepada Allah bertawakal. Tiga sifat yang baik. Kemudian dalam ayat selanjutnya, Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang beriman dengan sebenarnya. Salah satu sifatnya, bertawakal kepada Allah SWT. Ayat yang ketiga sebagai dalil tawakal, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukup bagimu pelindung. Wahai nabi, cukup Allah sebagai pelindungmu dan pelindung orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Dalam pengertian ayat ini, kalau kita tidak hati-hati akan keliru dalam mengartikannya. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai pelindung. Dan juga pelindungnya itu orang beriman yang mengikuti kamu. Jadi seakan-akan Nabi itu dilindungi oleh Allah dan dilindungi oleh beriman. Ini kalau kita enggak jeli dalam pengertian ayat ini. Maka yang benar, wahai Nabi, Allah cukup sebagai pelindungmu dan pelindung orang beriman. Bukan orang beriman mengikuti melindungi Nabi. Kalau seperti itu, salah pengertiannya. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan panjang lebar dalam Zadul Ma'ad, pengertian yang salah seperti itu. Jadi Nabi tidak dilindungi atau sebagai untuk bentuk tawakal kepada orang beriman. Jadi Nabi dilindungi dari serangan musuh-musuh Islam. Jadi Nabi dilindungi oleh kaum mukminin, tidak. Tapi Allah saja yang melindungi dan melindungi sekaligus orang beriman. Qala syarih, berkata pensyarah penjelasan yang menjelaskan ayat ini, qala Ibnu Qayyim, menukilkan ucapan Ibnu Qayyim dari tafsirnya. Ibnu Qayyim punya tafsir tapi tidak tebal, ya. Ai Allahu wahdahu kafika wa kafi atba'aka fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maksudnya kata Ibnu Qayyim ayat ini, Allah semata yang mencukupi kamu dalam perlindungan dan mencukupi orang-orang mengikuti kamu. Maka tidak butuh kalian kepada seorang pun. Bersama Allah ada seorang pun. Cukup Allah sebagai pelindung. Dan pendapat ini juga sebagai pilihan pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwanya jilid yang ke-10. Ini pengertian yang benar. Jadi bukan orang beriman sebagai pelindungnya Nabi, tapi Allah pelindung Nabi dan pelindung orang beriman. Wakilah makna, ada yang mengatakan maknanya hasbukallah wa hasbukal mu'minun. Ini yang salah. Ada yang menafsirkan ayat ini, cukup bagi kamu ya Muhammad Allah sebagai pelindungmu, dan cukup bagi Muhammad orang beriman untuk pelindungmu. Artinya orang beriman juga melindungi Nabi. Ini pengertian yang salah. Qala Ibnu Qayyim mengatakan, bagi siapa yang menafsirkan seperti itu dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa hadza khata'un mahad. Ini kesalahan yang murni, salah sekali maksudnya. Kalau orang beriman juga sebagai pelindung Nabi. La yajuzu hamlul ayati 'alaihi, tidak boleh dibawa pemahaman ayat ini kepadanya. Bahwa orang beriman juga melindungi Nabi, enggak benar. Fa innal hasba wal kifayata lillahi wahdah. Karena pelindung dan mencukupi hanya untuk Allah semata. Enggak ada yang lain. Katawakkuli wat taqwa wal ibadah. Sebagaimana tawakal hanya kepada Allah. Takwa hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, demikian juga pelindung itu hanya kepada Allah SWT saja. Berkata Ibnu Qayyim menyebutkan ayat qala ta'ala wa ayyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kalau mereka itu ya Muhammad ingin menipu kamu, karena di masa Nabi banyak orang Yahudi yang berusaha untuk menipu, mensyiatati Nabi sallallahu. Tapi kata Allah, wa ayyuridu ayyakhda'uka wa Muhammad, jika mereka ingin menipu kamu, maka cukup Allah sebagai pelindung. Dan dialah ia mengokohkan kamu dengan pertolongannya dan juga bantuan orang beriman. Jadi kalau ta'yid, ayyada, ta'yid, pengukuhan, itu bisa datang dari Allah, bisa datang dari orang beriman. Tapi kalau hasbu, pelindung, itu hanya Allah. Fafarraqa baina al-hasbi wa ta'yid. Dalam ayat ini Allah membedakan antara hasbu dan juga ta'yid. Ayyadaka, dibedakan. Faja'al hasba lahu wahdah. Kalau hasab, pelindung, itu hanya Allah semata. Waja'ala ta'yid, penguatan, pengokohan, lahu binasrihi wa bi'imbadihi. Pengokohan itu bisa dari Allah, bisa dari orang beriman. Ini, hasab, pelindung, hanya pada Allah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, wa asna ala ahli tauhid min ibadihi haitsu afraduhu bil hasab. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang bertauhid dari hamba-hambanya yang mana mereka ini menunggalkan, artinya menjadikan hasab itu untuk Allah saja. Pelindung itu hanya untuk Allah saja. Dipuji orang seperti ini. Jadi bukan pelindung itu orang beriman dan juga Allah, enggak begitu, hanya Allah semata. Para pengawal itu bukan pelindung. Pelindung hanya Allah SWT saja. Allah memuji orang beriman yang mana mereka ini menunggalkan pelindungnya hanya kepada Allah. Faqala ta'ala alladzi qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat ini berkenaan dengan perang apa ini? Perang Uhud? Setelah perang Uhud? Yang benar ini, Perang apa ini? Ya, manusia mengatakan kepada orang beriman untuk takut. Sekarang ini manusia lagi berkumpul ingin mengepung kamu, ingin mengeroyok kamu, ingin menghancurkan kamu. Fakhshawhum, maka takutlah pada mereka. Kamu ini ditakut-takuti, kamu dikeroyok, ya, dikepung oleh pasukan dari seluruh kabilah-kabilah. Ya, kalau kita digitukan akan gentar, ya, sana nyerang, sana siap nyerang. Kita sendirian misalnya, ya, satu kelompok, kita akan ngeri. Tapi bagaimana kalian beriman? Dengan ditakut-takut seperti itu, bukannya takut. Fazadahum imana, tambah imannya. Mereka mengatakan, waqalu hasbunallah. Mereka mengatakan, cukup bagi kami, Allah pelindung. Wa ni'mal wakil, dan itu sebaik-baik pelindung. Dipuji oleh Allah. Karena orang beriman demikian ucapannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal, sudah. Allah pelindung kami. Hasab tadi kembali hasbuna. Kata-kata hasab pelindung dikembalikan oleh Allah SWT. Walam yakulu hasbunallahu wa rasuluhu. Dan orang-orang beriman tidak mengatakan cukup bagi kami pelindungnya Allah dan Rasulnya. Wa nadhiru hadza qalu subhanah. Dan yang semisal ayat ini firman Allah SWT bahwa hasab itu untuk Allah. Wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadli wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Mereka mengatakan cukup bagi Allah pelindung kami, Allah akan berikan kepada kami dari karunia-Nya, dan juga Rasul-Nya akan berikan karunia. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami kepada Allah hanya berharap. Dalam ayat ini kata-kata hasbuna. Bagaimanakah penjelasan Ibnu Qayyim? Fata'ammal, renungkanlah ayat ini. Kaifa ja'al ita lillahi wa rasul? Kalau sayu'tinallah itu untuk Allah Rasulnya. Sayu'tinallahu min fadli wa rasuluh. Ita, pemberian. Itu datang dari Allah Rasulnya. Wa ja'al hasba lahu wahdah. Adapun hasab untuk Allah saja. Wa qalu hasbunallah. Bukan digabung-gabung. Falam yakul hasbunallah wa rasuluhu. Mereka orang beriman tidak mengatakan hasbunallah wa rasuluhu, tidak. Tapi hasbunallah, hanya Allah saja. Tidak menggabung dengan Rasulnya. Bal ja'alahu khalisu haqqihi. Hasbunah ini menjadikan orang beriman menjadikan hasab murni hanya Allah SWT. Kama qala inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami hanya kepada Allah berharap. Faja'al raghbah raghibun, raghbah ini berharap ilaihi wahdah, hanya kepada Allah. Hasab itu untuk Allah. Raghbah itu juga untuk Allah. Tidak boleh kita raghbah berharap kepada selain Allah SWT. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami kepada Allah raghibun. Ini dikedepankan inallah raghibun. Dalam ayat yang lain, wa ila rabbika farghab, ya, hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap, farghab. Jadi raghbah termasuk ibadah. Kalau berharap hanya kepada Allah, termasuk hasab perlindungan hanya dari Allah SWT. Faraghbatu wa tawakkulu wal inabatu wal hasbu lillahi wahdah. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, raghbah, tawakal, inabah, hasab untuk Allah semata. Kama anal imbadata wa taqwa wa sujuda wa nadar wal halfa la yakunu illa lahu subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ibadah, ketakwaan, sujud, nadar, sumpah tidak boleh kecuali untuk Allah semata. Ibadah hanya untuk Allah. Takwa kepada Allah. Sujud hanya kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian ditanya, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lah ini sujud kepada Adam, ini bagaimana itu, ya? Katanya sujud untuk Allah SWT saja. Nah, bagaimana jawabannya ini? Man saya jawab. Sufyan, Antara Semarang. untuk penghormatan. Untuk penghormatan. Ya. Dan juga sujud ini pernah dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ini saudara Yusuf, ketika Yusuf sudah bagaimanakah menang, karena saudaranya hasad sampai mau dibikin mati ini Yusuf ini. Ternyata Yusuf ini bagaimana menjadi bendahara negara Mesir. Saudaranya datang dalam keadaan bagaimana? Bapaknya ya, warfa'a abawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Mereka pada sujud kepada Yusuf. Ini bukan sebagai ibadah, tapi sebagai bentuk ihtiram. Tapi untuk sekarang, untuk zaman Nabi kita Muhammad, tidak boleh kita sujud. Misalnya kita menghormati orang, sujud kepada orang. Orang yang berdiri kita sujud di kakinya, itu enggak boleh. Enggak boleh. Saya kan menghormati, bukan untuk apa? Bukan untuk ibadah, tidak boleh itu. Kata Nabi, kalau aku perintahkan untuk sujud, maka sungguh aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi sudah tidak ada sekarang. Itu kata Nabi, kalau aku perintahkan sujud, ada sujud di umat Muhammad ini, maka akan perintahkan seorang istri sujud kepada istrinya. Tapi sudah tidak ada seperti itu. Jadi sujud itu hanya untuk Allah semata. Nadar juga untuk Allah. Sumpah untuk Allah. Termasuk hasbuna tadi. Di ayat ini, ya ayuhan nabi wa hasbukallah, wahai nabi, cukupi Allah sebagai pelindung. Kata-kata hasab hanya untuk Allah semata. Intaha, selesai penjelasan dari Ibnu Qayyim. Taib. Wa bihadza yatabayyanu mutabaqatul ayati liturjumah. Dengan ini maka jelas kesesuaian ayat ini dengan judulnya. Judulnya bab ini bab apa? Naam matin. Judul ininya apa yang kita bahas ini? Kita membahas judul apa ini? Nah, ayatnya ayat apa? Ayatnya mana ini? Taib. Ayat ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'al mu'minin dengan judulnya tawakal. Apa keselarasannya, kecocokannya? Fa idza kana huwal kafi li 'abdihi, kalau Allah semata itu sebagai kafi, pencukup, sebagai pelindung untuk hambanya, maka wajib alla tawakkalu illa 'alaihi, maka wajib, tidak boleh ya, untuk bertawakal kecuali hanya pada Allah saja. Kalau Allah sebagai pelindung, kenapa kita tawakal pada selain Allah? Ya, demikian maksudnya. Wa mata iltafata biqalbihi ila siwah, maka kapan hati ini condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wukila ila maltafata ilahi, maka Allah akan menyerahkan hatinya itu kemana? Diserahkan kepada sesuatu yang dicandari. Kama fil hadis, man ta'allaqa syai'an wukila ilahi. Barang siapa menggantungkan sesuatu, ada jimat-jimat, maka akan diserahkan kepada jimat-jimat itu. Dan hadis ini, kalau lafaz seperti ini, dhaif, yang rajih, hadis yang diterima, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan, memakai jimat-jimat, maka sungguh dia telah syirik. Karena apa orang pakai jimat kok begitu, kok syirik? Karena tawakalnya pada jimat. Kalau kalian mau berperang, ya mungkin pakai sabuk supaya ditembak enggak mempan. Nah ini seperti itu, gantungnya pada sabuk. Coba lah sabuknya hilang, dia kan ketakutan. Tapi kalau orang beriman, cukup Allah pelindung. Jangan mengandalkan pada sabuk. Ya. Atau mungkin membawa raja-raja. Atau membawa ya, keris. Ya, kalau perang bawa keris. Perang keris cuma segini. Kalau perang dibilang untuk apa seperti itu ya? Alasannya ini ada sesuatunya. Ya, kalau perang cuma segini nggak perlu pakai keris. Kalau istri jarak dekat, kalau jarak jauh enggak bisa. Baik. Atau berbagai macam jimat-jimat. Ya, jimat itu banyak sekali. Kalau para ulama secara global menjadikan jimat menjadi dua saja. Jimat dari Al-Qur'an, jimat dari selain Al-Qur'an. Kalau kita menulis misalnya surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah ditulis di sini di kertas kemudian di linting kemudian di gimbal untuk jimat. Itu bagaimana hukumnya? Ulama berselisih pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dan ulama sekarang ini cenderung tidak membolehkan. Khawatir seperti ini nanti akan menggunakan jimat-jimat selain Al-Qur'an Karim. Di samping itu juga orang kalau jimat dari Al-Qur'an, kalau dia mau kencing, mau berak bagaimana? Dia harus melepas jimatnya. Soalnya ini Al-Qur'an. Kalau dibawa masuk ke WC, ini tidak menghormati Al-Qur'an, tidak menghormati apa? Kalamullah. Alasan yang ketiga, kenapa para ulama sekarang ini merojikan melarang? Karena hadisnya umum. Bagaimana hadisnya? Innar ruqa wat tamaima wat tiwalat syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra itu, jimat-jimat itu, dan pelet, ilmu pengasihan itu syirik, kata Nabi. Di sini umum lafaznya, tidak dikecualikan kecuali jimat-jimat dari Al-Qur'an. Ini lafaznya umum. Ini alasan, tiga alasan para ulama kalau jimat dari Al-Qur'an itu untuk ulama sekarang ini cenderung tidak membolehkan. Memang ada perselisihan pendapat. Tapi kalau jimat-jimatnya selain Al-Qur'an, ya sekarang ini banyak jimatnya mungkin apa? Batu, ya. Mungkin siung, taringnya macan, mungkin siput, mungkin keong, ya mungkin apa itu namanya jarum-jarum, kemudian paku-paku, dan sekian banyak jimat-jimat, ratusan jimat-jimat. Nah, siapa yang punya jimat-jimat, maka orangnya akan tawakal kepada jimat-jimat. Enggak murni tawakalnya kepada Allah. Coba kalau kalian mau perang, ya sudah meyakini ini jimat, dibilang sama ya yang ngasih jimat, ini kalau kamu pakai ini kamu gak mempan ditembak, dibaca gak mempan, akan semangat akan menjadi pemberani. Coba kalau jimatnya hilang, sudah dia akan ciut nyalinya, ya wah nanti saya akan mati ini, begitu. Jadi tawakalnya kepada Allah, akan wukila ilahi, akan diserahkan kepada apa yang ditawakali itu. Taim. Demikian. Ini ayat yang ketiga, dalil yang ketiga. Sekarang dalil yang keempat tentang masalah tawakal. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qawluhu. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sungguh fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi sebagai pelindung. Qala syarih, berkata pensyarah penjelas ayat ini, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, menukilkan dari kalam Ibnu Qayyim lagi, dari tafsir Al-Qayyim, namanya tafsir Ibnu Qayyim yang enggak banyak, beliau tidak mengkhususkan, yaitu tafsir cuman mungkin setebal segini saja, ya. Bukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas ditafsirkan beliau. Dalam tafsir Al-Qayyim. Ibnu Qayyim. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini. Qala Ibnu Qayyim ay kafihi. Allah mencukupi. Wa man kana Allah kafihi mawakihi fala matma'a fihi li'aduwin. Barang siapa Allah sebagai pelindungnya, penjaganya, maka tidak akan bisa, tidak memiliki musuh itu memiliki matma', ada keinginan-keinginan sesuatu pada orang beriman. Jadi kalau kita itu bertawakal kepada Allah, mungkin musuh pengen ini pengen itu, kalau Allah sebagai pelindungnya tenang. Wa la yadurruhu illa adza la budda minhu. Tidak ada yang bermadarat untuk orang bertawakal kepada Allah kecuali sekedar adza, sesuatu yang menyakitkan, dan ini suatu hal yang mesti, yang mengganggu. Kalhari wal bardi wal ju'i wal atas, seperti rasa panas, rasa dingin, rasa lapar, haus, seperti itu. Kalau kita tawakal, Allah akan melindungi kita. Cuman kita mendapatkan hanya sekedar apa? Azab saja, gangguan-gangguan. Seperti mungkin kita mungkin diboikot oleh orang-orang kufar, akhirnya kita kelaparan, kehausan. Wa amma ayyadurrahu bima yabluhu bihi muraduhu fala yakunu abadan. Adapun kalau mendzaratkan orang bertaubat Allah, tidak akan sampai tujuannya dan tidak akan terjadi selamanya. Wa farqun bainal adza alladhi huwa fi dhahir idza wa fil haqiqati ihsan wa idrar min nafsi. Dan beda antara gangguan yang nampak, gangguan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Mungkin kita diomong, mungkin kita disakiti, mungkin ya dilempari, mungkin diludahi. Wa fil haqiqah, sebenarnya itu adalah ihsan, kebaikan. Dan memadaratkan pada diri. Wa bainad darari alladhi yatashaffa bihi minhu. Beda gangguan yang sebenarnya tampaknya gangguan, tapi sebenarnya itu kebaikan. Dan dengan madarat yang kita butuhkan adanya yatashaffa bihi minhu, kita butuh pengobatan, butuh yaitu ya pengobatan darinya. Qala ba'du salafi, berkata sebagian salaf, ja'alallahu likulli amalin jaza'an nafsi. Allah menjadikan setiap amalan balasannya dengan sebab dirinya. Kalau kita salat, ya, kita mungkin sedekah untuk diri kita sendiri. Kita berbuat pada orang lain untuk diri sendiri. Itu langsung diberikan, ini pahalanya untuk diri kamu, begitu. Tapi kalau tawakal beda. Allah ya sebagai apanya? Pelindungnya. Pahalanya itu enggak disebutkan pahalanya ini dan itu, tapi Allah langsung sebagai pelindungnya. Seperti puasa ya. Kalau puasa itu pahalanya untuk bagaimana? Untuk hamba. Tapi kalau puasa kata Allah, fa innahu li. Sebenarnya puasa itu untukku. Nah ini. Wa ja'ala jazaa'a tawakkal 'alaihi nafsa kifayatihi. Dan Allah menjadikan balasan imbalan bertawakal kepadanya yaitu Allah mencukupinya. Faqala wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah sebagai pencukupnya, pelindungnya. Jadi Allah seperti balasannya. Dan yang lain, man amila sholihan fa nafsi, barang siapa beramal yang soleh itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau tawakal, amalnya tawakal apa? Fahuwa hasbuh. Walam yakul falahu kadza wa kadza min ajr. Allah enggak mengatakan siapa bertawakal pahalanya demikian demikian. Kama qala fil a'mal, sebagaimana Allah mengatakan dalam amal-amalan. Siapa yang demikian pahalanya ini, pahalanya itu. Bal ja'ala nafsahu subhanahu kafi abdahu alam tawakkil alaihi wasbu wakih. Bahkan Allah menjadikan dirinya sebagai pencukupnya untuk hamba yang bertawakal kepadanya, sebagai pelindung, penjaganya. Falau tawakkal 'abdu 'alallahi haqqa tawakkulihi. Kalau seorang hamba itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, waqadatu samawati wal ardu wa ma fihinna. Dan langit, bumi dan orang-orang di dalamnya semuanya ingin menghalangi, ingin mencegah orang ini. Laja'ala lahu makhraja. Allah akan menjadikan jalan keluar. Mungkin orang pengen berusaha bagaimana dengan menghasut ya, memublikasikan atau mungkin yang demikian dibikin orang itu jelek sejelek-jeleknya. Tapi Allah kalau berhendak diberikan makhraj, diberikan jalan keluar, akan bisa lepas. Itu kalau tawakalnya benar, dengan asmanul tawakal. Wa kafahu wa nasarahu. Allah akan mencukupinya dan menolongnya. Intaha. Selesai nukilan dari kitab Tafsir Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim. Selanjutnya wa fi asarin, ada asar rawahu Ahmad fi Zuhud, dalam kitabnya Zuhud. Asarnya wallahu alam bisihatihi. Allah alam benarnya. Ya, belum didapatkan keterangan apakah asar ini sahih atau dhaif. Disebutkan asar dari Wahab Ibn Munabbih. Qala Allah azza wa jalla fi ba'di kutubihi. Allah azza wa jalla berfirman dalam sebagian kitab-kitabnya. Bi'izzati, dengan keagunganku. Innahu man i'tasama bi. Sesungguhnya siapa yang i'tisam denganku, artinya tawakal kepadaku. Fakadat us-samawati bima fihinna wal arduna bima fihinna fa inni aj'alu lahu min dzalika makhraja. Allah mengatakan dalam sebagian kitabnya, dengan keagunganku. Sesungguhnya siapa yang bertawakal kepadaku dan langit, dan dengan siapa yang di dalamnya, bumi tujuh lapis, dengan siapa yang di dalamnya, ingin menghalangi, ingin mencegah, maka sungguhnya aku, kata Allah, akan memberikan untuknya makhraj, jalan keluar. Wa man lam yatasim bi, barang siapa yang tidak bertawakal kepadaku, fa in aqta'u yadahi min asbabis sama, maka Allah akan putus di hadapannya sebab-sebab dari langit. Jadi siapa yang enggak bertawakal sudah diputus oleh Allah. Wa akhsifu man tahta qadamahi al-ard, akan kubenamkan siapa yang di bawahnya, di bawah kedua telapak kakinya dari bumi ini. Tadi kalau bertawakal, ya siapa yang di langit, siapa yang di bumi ingin menghalangi, akan diberikan makhraj. Tapi sebaliknya kalau orang enggak mau bertawakal, ya, sebab-sebab dari langit diputus, yang di bawah buminya juga dibenamkan. Faja'aluhu fil hawa, kami jadikan dia ini di awan. Summa ukiluhu ila nafsi. Begitu. Kemudian aku serahkan dia kepada dirinya sendiri. Sudah. Memang sudah siapa lagi? Dia pengen tahu dasarnya Allah, ternyata sudah serahkan. Pintu langit ditutup, pintu dari apa jalan dari bumi ditutup, akhirnya diserahkan, sudah dibiarkan. Kafabi li abdi ma'ala, cukup bagiku untuk hambaku ma'al. Apa ma'al ini artinya? Jangan keluar, begitu ya. Idza kana abdi fi ta'ati, jika hambaku itu dalam kata-kata kepadaku, utihi qabla ayas aluni. Qabla ayas alani. Kalau hambaku itu yaitu taat kepadaku, aku akan memberi sebelum dia minta. Wa astajibu lahu qabla ayyada'uni. Aku akan kabulkan sebelum dia berdoa, kita aku kabulkan. Fa ana a'lamu bihajatihi allati tarfiqu bihi minhu. Aku lebih tahu apa yang dibutuhkan si hamba ini. Dan sebelum dia ini apa? Ini terbersih. Apa yang diharapkan itu Allah sudah tahu. Kamu pengen ini, kamu pengen, Allah sudah tahu. Siapa yang taat kepada Allah, Allah akan beri sebelum dia minta. Allah akan kabulkan sebelum dia minta. Karena Allah itu tahu apa yang ada dalam apanya, yaitu apa yang diinginkan dalam hatinya. Tetapi ini wallahu alam sahihnya. Sahihnya wallahu alam. Wa fil ayah, dalam ayat ini kata pensyarah, dalilun ala fadli tawakal. Ayat ini sebagai dalil akan keutamaan tawakal. Wa anna a'zamul asbab fi jalbil manafi wa daf'i al mudar. Tawakal itu seagung-agungnya sebab untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak mudarat. Li'anallaha 'allaqal jumlatal akhirah alal ula ta'liqal jazai ala syarat. Karena Allah mengaitkan jumlah akhirah, yaitu fahuwa hasbuh, alal ula kepada kalimat yang pertama, wa may tawakkal ala Allah. Jadi ayat ini, ayat yang pendek ini memiliki manfaat yang besar. Allah menjadikan hubungan, Allah akan memberikan hasbuh, perlindungan, tapi syaratnya wa may tawakkal ala Allah. Kalau enggak tahu Allah ya sudah enggak. Ini ada syaratnya. Syaratnya siapa yang tahu Allah, ini balasannya. Siapa yang enggak ya sudah selesai. Enggak ada. Allah akan serahkan pada dirinya sendiri. Fayamtani'u ayyakuna wujudu syarti ka'adamihi. Maka tertahan wujudnya syarat ka'adamihi. Kalau enggak ada wa may tawakkal, enggak mau bertawakal, ya sudah. Enggak ada janjinya itu. Li'anna ta'ala rattabal hukma al-wasri al-munasibi lahu fa'alima anna tawakkalahu huwa sababu kaunillahi hasban lahu. Allah mengaitkan hukum ini sesuai dengan sifat yang sesuai. Sama tawakal sudah demikian pahalanya. Allah hasbuh pelindungnya. Maka bisa diketahui bahwa tawakal itu sebab yang mana Allah sebagai pelindung untuk orang bertawakal. Ini di sini disebutkan fadilah, keutamaan bertawakal kepada Allah SWT. Allah sebagai pelindungnya. Terakhir, paragraf terakhir. Wa fi tanbihun al-qiyam bil asbab ma tawakkul. Lianna ta'ala dzakara at-taqwa summa dzakara at-tawakkul. Peringatan akan pelaksanaan sebab-sebab bersama tawakal. Tidak ada usaha tawakal itu, bukan ya saya tawakal, tapi enggak ada usaha. Karena Allah menyebutkan at-taqwa dalam ayat wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ada hubungannya di sini. Faja'ala tawakkal ma at-taqwa. Tawakal digandengkan dengan ketakwaan. Alladhi huwa qiyamun bil asbabil ma'muri biha. Yang mana ini melaksanakan sebab-sebab diperintahkan dengannya. Jadi namanya tawakal itu bukan ya saya tawakal, enggak ada usaha, tidak demikian. Di sini wattaqullah. Ini perintah ini untuk bertawakal Allah, untuk menggapai apa? Tadi menggapai suatu pertolongan dan yang lainnya. Fatawakkalu bidunil qiyam bil asbab al ma'muri. Baik. Mana ini? Baik. Fatawakkul bidunil qiyam bil asbab al ma'muri biha ajzun mahad. Tawakal tanpa adanya usaha pelaksanaan sebab-sebab yang diperintahkan, maka ini kelemahan yang murni. Jadi kalau kita ini pengin mencari rezeki, tawakal ya bukan diam saja, ada usaha. Entah apa saja, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Siapa yang sakit, tawakalnya bukan saya sakit, saya tawakal, saya diam saja, tidak begitu. Nah, saya mau perang, bukannya tawakalnya saya sudah saya serang kepada Allah. Tapi enggak ada usaha bagaimana untuk bagaimana supaya menang, tapi dia enggak ada usaha. Ini kelemahan namanya. Wa in kana masuban minau menetawakul. Ini meskipun apa masuban itu diliputi begitu ya dengan berbagai macam tawakal. Falayam bagil abdi ayajala tawakulahu ajazan. Maka tidak semestinya seorang hamba menjadikan tawakalnya itu sebagai ajaz. Aslinya itu sudah enggak mampu, akhirnya saya tawakal saja begitu. Itu namanya enggak benar. Wala ajzu tawakulan. Tidak boleh menjadikan kelemahannya sebagai tawakal atau tawakalnya karena lemah. Bal yaj'alu tawakkulahu min jumlat asbab allati la yatimmu al-maqsudu illa biha kulliha. Bahkan menjadikan tawakal sebagai sejumlah sebab-sebab. Jadi ada usaha yang tidak bisa terwujud kecuali dengannya. Ini sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, bahwa tawakal itu bisa terwujud dengan tiga syarat. Pertama, i'tiqad, keyakinan. Yang kedua adanya i'timad. Yang ketiga adanya amalan, ada sebab. Kita ada usaha, bukan kita berdiam diri tanpa adanya usaha. Zakar Ibnu Qayyim bermakna yang disebutkan Ibnu Qayyim sama dengan ini dalam kitabnya Madarij. Tapi demikian dua ayat yang kita baca yang berkaitan dengan masalah tawakal. Jadi kesimpulannya, dalam ayat pertama, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaqal mu'minin, di sini Allah sebagai pencukup, pelindung untuk Rasulullah dan juga pelindung untuk para pengikutnya. Kemudian ayat selanjutnya, ini ayat ini mana hubungannya dengan tawakal? Kalau Allah sebagai pelindung, maka hendaknya tawakal kepada Allah, begitu cara pendalilannya. Kemudian yang keempat, wa may tawakkal 'alallahi fa hasbuh. Bagaimanakah ini istimbatnya? Ini di situ dalam ayat ini ada fadilah, keutamaan bertawakal kepada Allah, Allah sebagai pencukupnya, pelindungnya. Tapi tinggal satu dalil masalah tawakal, insyaallah kita akan baca di pertemuan yang lain. Ya, ini ada hadis. Mu'alam man la'imba binardi faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin madamihi. Begitu ya. Mu'alam. Ini apa ada seperti ini. Man la'imba binardi binardi faqad asallah rasulah. Apakah hal-hal yang menyebabkan seorang itu kerasukan jin? Banyak sebabnya. Di antaranya saya ingat, seseorang itu lalai dari zikir kepada Allah SWT. Jadi kalau kita banyak lalai, itu mudah untuk kerasukan jin. Atau seorang itu sedih sekali, ya. Orang yang sangat sedih terus begitu, itu bisa bagaimana? Mudah dimasuki jin. Atau orang yang banyak ya melamun, pikirannya kosong, itu mudah untuk dimasuki jin. Itu yang saya ingat. Masih ada yang lain ya. Apa hukumnya ribu ding? Sudah berkali-kali dijelaskan ya. Ada yang bolehkan dari para ulama. Time, not available now.